Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah banyak memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua. Sampai saat ini kita diperkenankan oleh Allah untuk bisa hadir dan datang di majlis ini, dan semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini dianggap di sisi Allah sebagai amal saleh yang bisa memberatkan timbangan kita kelak di akhirat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, seperti yang sudah disampaikan dan direncanakan bahwa mulai malam hari ini, setiap pekan kedua dan keempat, kita akan mempelajari pembahasan yang berkaitan dengan al-fiqih, fiqih di dalam agama, atau ahkamul ibadah, hukum-hukum yang terkait dengan amal ibadah yang biasa rutin kita amalkan. Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dimudahkan oleh Allah untuk mempelajari syariat ini, karena setiap ibadah yang kita lakukan tentunya kita butuh pertolongan dari Allah agar kita bisa melaksanakan ibadah tersebut dengan baik dan benar. Ikhwani fiddin, jemaah sekalian yang dirahmati Allah azza wajal, yaitu kita di dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita pasti butuh pertolongan dari Allah di dalam melaksanakan amal ibadah tersebut. Sehingga oleh karena itu, di dalam setiap rakaat salat yang kita amalkan, kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa kepadanya dengan doa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Dijelaskan oleh para ulama bahwa ayat ini memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa setiap ibadah yang kita lakukan untuk Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu semua tidak lepas dari pertolongan dari Allah. Sehingga oleh karena itu dianjurkan kepada kita semua untuk jangan kita hanya mengandalkan kekuatan pribadi kita. Kita sangat butuh pertolongan dari Allah. Apa yang kita lakukan di sini, bisa hadir salat berjamaah, bisa duduk di sini mendengarkan kajian taklim, itu semua tidak lepas dari taufik dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih, apa yang kita lakukan pada malam hari ini, at-tafaqquh fid-din, memperdalam ilmu agama, merupakan suatu taqarrub, sebuah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali kemuliaan dan keutamaan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Begitu pula yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini sebagai tanda kebaikan seseorang. Seseorang yang selalu berupaya memperdalam ilmu agama, maka ini adalah suatu tanda dari kebaikan yang ada pada orang tersebut. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala padanya kebaikan. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan atas dirinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan faqihkan dia. Allah akan pahamkan dia tentang agama ini. Barakallahu fikum. Allah akan pahamkan dia tentang agama ini. Sehingga oleh karena itu, kalau kita melihat ada seseorang yang alim, dan tentunya dia mengamalkan ilmu yang dia pelajari, bersemangat di dalam memperdalam ilmu agama, maka itu adalah salah satu tanda kebaikan yang Allah inginkan darinya. Dan sangat dikhawatirkan. Kalau kita melihat dari pemahaman balik dari hadits ini, yaitu seseorang yang tidak ada raghbah, keinginan untuk belajar ilmu agama, tidak ada barakallahu fikum ilmu yang dia miliki di dalam agama ini. Agama yang dia amalkan, ibadah yang dia amalkan hanya sebatas mengikuti orang banyak tradisi. Salat yang dia lakukan barakallahu fikum hanya sebatas mengikuti kata orang tanpa dia mempelajari mana dasar dari ibadah yang dia amalkan. Barakallahu fikum. Maka orang seperti ini, ikhwani fiddin, dikhawatirkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharap atau tidak menginginkan kebaikan darinya. Atau, wal-iyadzubillah, Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kejelekan untuknya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita ingat akan sebuah firman Allah di dalam surat Al-Fath, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, fal huda huwal ilmun nafi'. Huda, petunjuk yang dimaksud di dalam ayat ini adalah ilmu yang bermanfaat. Wa dinul haq adalah huwal amalus salih. Agama yang hak adalah amal salih, kata beliau. Maksudnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau meninggalkan ilmu yang bermanfaat kepada umat manusia. Beliau meninggalkan dan mengajarkan ilmu manfaat kepada sahabatnya, kepada kaum muslimin. Dan juga di dalam syariat ini, kita dianjurkan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan ilmu itu tidak bisa, amalan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai amal soleh, kecuali apabila dia ikhlas di dalam mengamalkan amal tersebut. Yang kedua, apabila amalannya sesuai dengan ilmu syariat yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh karena itu, betapa pentingnya ilmu agama di dalam kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memohon kepada Allah agar diberi tambahan berupa ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Muhammad, berdoalah wahai Muhammad dengan mengatakan, rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, berikanlah tambahan kepadaku berupa ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdoa diberikan tambahan berupa harta, berupa keluarga, berupa barakallahu fikum kendaraan, perhiasan, dan macam-macam dari kenikmatan duniawi. Tidak pernah. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk meminta tambahan berupa harta. Akan tetapi di sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar dia meminta kepada Allah berupa tambahan. Meminta tambah berupa ilmu. Sehingga di sini ikhwani fiddin menunjukkan bahwa ilmu itu sangat penting. Ilmu itu sangat penting. Sehingga Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar meminta dan memohon kepada Allah agar diberi tambahan berupa ilmu. Yakni ilmu syariat, ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ilmu inilah yang sering dan banyak mendapatkan pujian di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Di antara barakallahu fikum hadith yang menegaskan bahwa ilmu yang dimaksud di dalam syariat ini adalah ilmu agama adalah hadith Nabi SAW. Nam al ulama warathatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu adalah ahli waris Nabi. Fal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warrathul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Para nabi itu tidak mewariskan harta berupa dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Sehingga barang siapa yang berupaya mengambil warisan berupa ilmu tersebut, maka sungguh dia telah mendapatkan bagian yang banyak dari warisan para nabi tersebut. Dan Nabi Muhammad SAW tidak ada meninggalkan ilmu-ilmu yang lain kecuali ilmu syariat ini, ilmu agama ini, ilmu yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bermaksud untuk menafikan ilmu-ilmu yang lain, dan bahkan kita mengatakan itu penting dan sangat penting. Akan tetapi, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada yang lebih penting dari itu semua, yaitu ilmu syariat ini, ilmu yang dengannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah terkait dengan ilmu dan amal soleh. Nah, tadi kita katakan bahwa Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, kemudian menganjurkan kepada kita untuk beramal sesuai dengan ilmu. Beramal sesuai dengan ilmu. Salat, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Nah, terkait dengan permasalahan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, umat manusia terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah orang yang hanya mempelajari ilmu akan tetapi dia tidak mau beramal. Dia hanya berilmu tapi tidak mau beramal. Barakallahu fikum. Maka orang yang terkemuka dalam kelompok yang pertama ini adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Mereka itu terkenal dengan keilmuan mereka, sehingga mereka disebut sebagai ahlul kitab. Bahkan nam sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah tahu akan kedatangan seorang nabi, bahwa akan datang seorang nabi yang membawa agama yang benar. Dan mereka bahkan mengancam orang-orang musyrikin, barakallahu fikum, orang-orang musyrikin di negeri Arab sana, andai datang kepada kami seorang nabi, atau telah muncul, apabila telah muncul nabi yang telah dijanjikan, maka kami akan memerangi kalian, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada kami atas kalian, kata mereka. Nah, mereka berilmu, bahkan mereka mengenal Nabi Muhammad itu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Mereka mengetahui kenabian Nabi Muhammad, nubuahnya Nabi Muhammad, seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Siapa yang pangling dengan anak-anak mereka? Jarang, gak ada atau bahkan. Nah, seperti itu mereka mengenal risalah dan nubuah Nabi Muhammad. Akan tetapi dikarenakan kesombongan mereka, naam, akhirnya mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, dan mereka adalah orang-orang yang terkenal dengan ilmu, akan tetapi mereka tidak mau mengamalkan ilmunya. Ini orang Yahud. Yang kedua adalah orang-orang yang beramal akan tetapi tanpa ilmu. Nah, orang-orang yang beramal akan tetapi tanpa ilmu. Kelompok yang kedua ini bukanlah lebih mending dari kelompok yang pertama, karena dua-duanya sama-sama tercela. mereka beramal akan tetapi tidak dilandasi dengan ilmu. Maka yang terdepan dalam hal ini adalah An-Nasara. An-Nasara. Barakallahu fikum. Mereka beramal akan tetapi tidak ada landasan. Mereka hanya mengikuti kebanyakan orang. Mengikuti kata orang atau tradisi. Dia tidak mengetahui seperti apa ibadah salat yang dia lakukan. Dasarnya dia tidak tahu. Padahal Nabi mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat, kata Nabi. Ini dasar, salah satu dasar, barakallahu fikum, bahwa kita itu harus merujuk kepada Nabi Muhammad, mengembalikan kaifiyah ibadah. Salah satunya adalah salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diharuskan oleh Nabi Muhammad. Barakallahu fikum. Dia membaca Al-Fatihah. Seperti apa dia membaca Al-Fatihah? Apakah na'am bismillahnya dijaharkan atau tidak? Kemudian ayat yang dia baca, ketika dia rukuk seperti apa rukuknya? Ketika dia sujud seperti apa sujudnya dan bagaimana bacaannya? Semuanya itu harus bersandar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak orang-orang yang tidak mengerti dan tidak sadar akan hal ini, bagi dia na'am agama itu hanya sebatas kita melaksanakan sholat. Yang penting kita sholat. Yang penting kita ketika mendengar azan kita melaksanakan sholat. Khalas, seperti itu selesai. Bagi mereka agama hanya sebatas itu. Tidak. Agama ini adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Maka seperti yang kita katakan tadi, orang yang terdepan dalam hal ini adalah An-Nasara. Kita ingat sebuah hadis tentang yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Al-Barra bin Azib. Nabi menceritakan tentang orang perjalanan ruh ketika dia dicabut oleh malakul maut. Bagaimana ruhnya seorang muslim dicabut sampai dia diangkat ke atas langit, kemudian dikembalikan ke jasadnya, ke dalam kuburannya. Kemudian datang dua malaikat. Malaikat siapa? Munkar dan Nakir, yang menanyakan tiga pertanyaan. Yang bagi kita saat sekarang ini adalah pertanyaan yang sangat mudah. Nah, marrabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa Nabimu. Pertanyaan yang sangat mudah. Dan perlu kita ketahui itu adalah ujian terakhir yang akan diberikan kepada setiap manusia. Itu ujian terakhir, dan setelah itu tidak ada lagi ujian. Ujian terakhir. Kalau kita lulus ujian terakhir ini, maka itu alamatul khair. Jannah akan menunggu kita, surga menunggu kita. Tapi kalau seandainya dia tidak lulus ujian yang terakhir ini, maka ini adalah tanda asyar, kejelekan. Dia akan merugi dengan kerugian yang sangat nyata. Barakallahu fikum. Ada seseorang ini diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang ketika ditanya, marrabbuka wa madinuka wa man marrabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, dia hanya mengatakan ha ha ha la adri, saya tidak tahu, ha ha ha la adri, saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu, saya dengar orang berkata ini dan itu, maka saya pun mengikutinya. Nah, coba lihat, dia di dalam, ketika dia berada di dunia, pedoman dia di dalam beragama apa? Kata orang, saya dengar kata orang begini, kata orang begitu, tanpa dia menelusuri dasarnya bagaimana, tanpa dia berupaya mempelajari dasarnya bagaimana. Nah, hanya kata orang. Barakallahu fikum. Akibatnya bagaimana? Dia tidak bisa menjawab. Fayudrobu bimitrokotin min hadid, maka kepala dia dipukul dengan palu dari besi, yang mana apabila palu ini dipukulkan kepada gunung, maka gunung itu akan hancur. Ini bagaimana palu tersebut dipukulkan kepada dirinya, kepada kepalanya, waliyahubillah. Nah, sehingga dikatakan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh Naam, Mufti Kerajaan Saudi pada saat sekarang ini, Barakallahu Fikum, dia mengatakan orang-orang yang taklid, naam, maka la yuwaffaq, dia tidak mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut. Pedobannya hanya taklid, mengikuti kata orang tanpa dia mempelajari dasar landasan di dalam dia beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya kita mempelajari ilmu agama. Sehingga oleh karena itu, jalan yang terbaik adalah jalan yang ketiga, yaitu jalannya orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan dari orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalannya al-maghdub, yaitu al-yahud, waladdalin, dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu an-nasara. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa kathirun minan nas idza ra'a fi at-tafsir anna al-yahuda maghdubun 'alaihim wa anna an-nasara dalun. Banyak dari orang-orang apabila dia melihat di dalam tafsir tentang ayat di dalam surat Al-Fatihah tadi, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, naam, dia melihat bahwasannya al-yahud adalah orang yang dimurkai, kemudian an-nasara adalah orang-orang yang sesat, dhannal jahilu anna dhalika makhsusun bihim, maka orang yang jahil mengira bahwasannya ayat ini, peringatan ini hanya khusus bagi orang-orang Yahud dan Nasara saja. Barakallahu fikum. Tanpa dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya juga memperingatkan dia. Jangan sampai dia mengikuti jalannya al-Yahud wan Nasara. Tentu di sana ada hikmahnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita memohon kepada Allah, naam, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jalannya orang-orang Yahud dan An-Nasara, tujuannya adalah agar kita berhati-hati dan kita menjauh dari jalannya orang-orang Yahud wan Nasara. Bagaimana caranya? Dengan kita mempelajari ilmu yang bermanfaat, yang berlandaskan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah dan ijma' kaum muslimin, dan dia mengamalkan ilmu tersebut, barakallahu fikum, dengan keikhlasan dan mutabah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itu sedikit mukaddimah yang penting untuk kita sampaikan sebelum kita mempelajari ahkam, barakallahu fikum, ahkamul ibadah. Yang mana di pada kajian ini kita akan membacakan Alkitab, barakallahu fikum, Al-Fiqhul Muyassar, yang ditulis oleh beberapa orang ulama dan direkomendasikan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Pertama-tama kita akan memasuki, barakallahu fikum, pembahasan yang pertama, yaitu tentang Kitabut Taharah. Kitabut Taharah, barakallahu fikum. Kenapa? Dan para ulama selalu dan banyak dari mereka memulai ketika mereka menulis karya-karya tulis, mereka selalu memulai dengan pembahasan taharah. Seperti Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya memulainya dengan Ahkamut Taharah. Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Bulughul Maram memulainya dengan Ahkamut Taharah, hukum tentang at-taharah. Menunjukkan bahwa at-taharah ini, kesucian, itu adalah sangat penting. Baik itu kesucian badan, fisik, atau kesucian jiwa, hati kita, itu sangat penting untuk kita perhatikan. Qala wa yastamilu ala ashrati abwabin. Kitab taharah ini, di dalamnya ada sekitar 10 bab. Al-babul awal, yang bab yang pertama, fi ahkamit taharah wal miyah wa fihi iddatu masail. tentang hukum toharah, tentang hukum toharah air, tentang hukum toharah dan hal-hal yang terkait dengan hukum air. Wa fihi iddatu masail, dan di dalamnya ada beberapa pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, fi ta'rifi bit taharah wa bayanu ahammiyatiha wa aqsamiha, tentang definisi taharah dan penjelasan betapa pentingnya taharah tersebut dan macam-macamnya. Yang pertama, ahmiyatut taharah, ahammiyatut taharah wa aqsamuha, tentang pentingnya taharah tersebut dan macam-macamnya. Qala at-taharatu hiya miftahus shalah wa akidu syurutiha. Taharah merupakan kunci dari salat. Kunci dari salat. Nah, kita tidak bisa masuk ke dalam ibadah salat kecuali dengan taharah. Sebagaimana kita tidak bisa masuk ke dalam rumah yang terkunci kecuali dengan kuncinya. Nah, barakallahu fikum. Begitu pula ibadah salat. Kita tidak bisa masuk di dalam ibadah salat kecuali dengan taharah. Karena taharah itu ibarat miftahus salah, kuncinya ibadah salat. Dan bahkan taharah ini adalah syaratnya yang paling ditekankan. Syarat yang paling ditekankan. Bagaimanapun keadaan seseorang, ketika dia hendak melakukan sholat, dia harus melakukan toharah. Bagaimanapun keadaan. Bahkan, sampai pada tingkatan tidak ada air pun, toharah tetap diwajibkan dan diharuskan sebelum melaksanakan ibadah sholat. Tentunya dengan kaifiyahnya, tata caranya yang akan kita pelajari di dalam bab ini. Orang sakit yang tidak bisa bersentuhan dengan air, dia wajib untuk toharah. Ada caranya. Orang yang tidak mendapati air, barakallahu fikum, ada, dia wajib juga untuk melakukan taharah sebelum sholat. Tapi ada kaifiyahnya dan tata caranya yang akan kita pelajari. Wa syartu la budda an yataqaddama 'alal masyrut. Syarat ini harus lebih pertama atau diutamakan daripada, barakallahu fikum, sebuah ibadah yang mengharuskan untuk melakukan syarat tersebut sebelum dia melakukan ibadah tersebut. Barakallahu fikum. Wa taharatu ala kismain. Dan taharah itu ada dua macam. Nah, taharah ini kesucian. Sehingga di dalam ayat, di antara firman Allah yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, wa thiyabaka fatahhir. Naam. Wa thiyabaka fatahhir, di dalam surat Al-Muddathir. Dan pakaianmu. Naam. Fatahhir. Maka sucikanlah. Sucikan pakaianmu. Barakallahu fikum. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini di awal nubuah Nabi Muhammad. Di awal kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan dan menurunkan kepada Nabi Muhammad sebuah ayat yang mana di dalamnya ada perintah untuk kita bersuci. Untuk kita bersuci. Menunjukkan betapa pentingnya thaharah tersebut di dalam Islam, di dalam agama kita. Dan banyak sekali ibadah-ibadah yang diharuskan. Nam, sebelum kita mengamalkan ibadah tersebut, untuk kita melakukan taharah sebelumnya. Al-Qismul Awal. Tadi kita katakan bahwa taharah itu ada dua jenis, ada dua macam. Yang pertama adalah taharatun ma'nawiyah. Taharah secara ma'nawi. Nam, taharah secara ma'nawi. Wahiyya taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi. Wa kulli ma rana alaihi wa hiya ahammu min taharatil badan. Yang pertama taharah ma'nawiyah, maksudnya adalah yang diinginkan di sini adalah kesucian hati dari perbuatan syirik dan maksiat dan setiap perbuatan yang bisa, barakallahu fikum, mengotori hati tersebut. Karena perbuatan maksiat, sekecil apapun, dia pasti akan mengotori hati seseorang. Nah, di dalam khutbah Jumat di sini pernah kita sampaikan, innal abda idza nukita fi idza adnaba nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya barakallahu fikum, seorang hamba apabila dia melakukan dosa, maka akan dicap di hatinya dengan noda hitam. Dengan noda hitam, nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Akan dikotori hatinya dengan noda hitam. Fa in taba au nazaa wastaghfara sukila qalbu. Kalau seandainya dia bertaubat, istighfar dan meninggalkan dosa tersebut, maka sukila qalbu, hatinya akan dibersihkan. Wa in zada zadat, namun kalau seandainya naam dosanya terus bertambah, maka noda hitam tersebut akan terus bertambah. Fadzalikar ran, itulah yang disebut dengan ar-ran, sebagaimana yang Allah firmankan, kalla bal ran ala qulubihim makanu yaksibun. Nah, dikunci aja. Kalla bal ran ala qulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Nah, sekali-kali tidak. Sungguh ada noda hitam yang mengotori hati mereka akibat dosa yang mereka perbuat. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, nam toharah yang pertama jenisnya yaitu toharah maknawiyah, yaitu kesucian hati dari kesyirikan dan dosa. Barakallahu fikum. Dan bahkan dikatakan di sini, toharah maknawiyah ini lebih penting daripada kesucian badan. Kesucian hati itu lebih penting daripada kesucian badan. Wala yumkinu an tatahaqqatu taharatul badani ma wujudi najasis syirki kama qala ta'ala innamal musyrikuuna najasun. Dan tidak akan mungkin terrealisasi kesucian badan barakallahu fikum kecuali nam kalau dia membersihkan dirinya dari kotoran yang menyelimuti hatinya, terutama barakallahu fikum kenajisan perbuatan syirik. Nah, kesucian badannya tidak akan terlaksana, tidak akan terrealisasi kecuali apabila hatinya itu sudah bersih dari najisnya perbuatan syirik, sebagaimana yang Allah firmankan, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Orang-orang musyrik itu najis. Sebersih apapun badannya, mandimu berapa kali setiap hari, maka mereka itu adalah najis. Kata Allah Subhanahu wa taala, karena hati mereka belum suci. Belum suci dari kesyirikan dan belum suci dari perbuatan maksiat. 6. Dan pada taharah ma'nawiyah ini pembahasannya banyak di dalam Kutubul Aqidah, pembahasan-pembahasan akidah, pembahasan tauhid, barakallahu fikum, akidah dan akhlak. Jenis yang kedua, taharah al-hissiyah, taharah fisik. Nah, inilah yang akan kita bahas. Inilah yang akan kita bahas rinciannya di dalam barakallahu fikum kitabut taharah yang disebutkan di dalam kitab ini. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, pembahasan berikutnya adalah definisi at-taharah. Apa itu definisi at-taharah? Nah, dalam bahasa adalah an-nadhafah wan-nazahatu minal akdzar. Bersih dari kotoran. Bersih dari kotoran. An-nadhafah wan-nazahah. Nah, dia bersih dari kotoran. Ini makna taharah secara bahasa. Nah, wafil istilah, adapun di dalam istilah syariat, yang dimaksud dengan taharah adalah raf'ul hadath wa zawalul khabath. Terangkatnya al-hadath. Terangkatnya al-hadath. Naam, al-hadath itu terbagi menjadi dua. Naam, hadath kecil dan hadath besar. Kalau hadath kecil, cukup dengan wudu. Kalau hadath besar, barakallahu fikum, harus dengan mandi. Naam. Wa zawalul khabath. Dan bersih dari al-khabath, dari benda-benda najis. baik itu yang menempel pada tubuhnya, pakaiannya, atau tempat yang akan dia gunakan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Harus bersih dari al-khabath. Ini makna taharah secara istilah syariat, dan inilah yang dia ingin, yang diinginkan di dalam syariat ini. Harus bersih dari al-hadath. 6. Ketika seseorang ingin melakukan ibadah salat, dia harus bersih dari hadat kecil ataupun hadat besar. Dan dia juga harus bersih dari al-khabath, benda-benda najis. Baik yang menempel pada tubuhnya, menempel pada pakaiannya, ataupun yang ada di tempat yang akan dia lakukan ibadah pada tempat tersebut. Barakallahu fikum. Di sini ada penjelasannya. Wal muradu birtifa'il hadath izalatul wasfil mani' minas salah bisti'malil ma' fi jami'il badan. In kana al-hadathu akbar wa in kana hadathan asghar yakfi mururuhu ala a'dha'il wudu' bi niyatin. Yang dimaksud dengan terangkatnya al-hadath barakallahu fikum, yaitu dia harus menghilangkan keadaan, sebuah keadaan yang akan menahan dia dan melarang dia dari perbuatan salat. Nah, dia harus menghilangkan sebuah keadaan yang mana keadaan ini bisa menghalangi dia dari perbuatan sholat. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan air. Dengan mandi. Kalau seandainya itu adalah hadat besar. Yang kedua, dengan cara berwudu. Dengan niat. Kalau seandainya, barakallahu fikum, itu adalah hadat kecil. Dan apabila dia tidak mendapati air atau dia tidak bisa bersentuhan dengan air, maka wajib baginya untuk menggunakan pengganti dari mandi dan wudu tersebut, yaitu dia bertayamum dengan turab. Dan inilah barakallahu fikum tata cara yang disyariatkan di dalam agama kita, dan insyaallah akan disebutkan rinciannya barakallahu fikum pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Barakallahu fikum. Nah, pembahasan yang kedua. Nah, al-ma'ul ladhi tuhsalu bihi at-taharah. Dengan air apa kita bisa mendapatkan kesucian? Air seperti apa? Nah, yang dengannya kita bisa mendapatkan kesucian. Sudah masuk waktu sholat. 3 menit lagi. Barakallahu fikum. Dengan apa kita bisa mendapatkan kesucian? Air seperti apa yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan taharah? Maka dikatakan di sini, at-taharatu tahtaju ila syai'in yutatahharu bihi. Yuzalu bihi najasu wa yurfa'u bihi al-hadathu wa huwal ma'. Taharah butuh akan sesuatu yang dengannya bisa mensucikan. Taharah untuk melakukan sebuah kesucian badan, untuk melakukan taharah al-hissi, kita butuh akan sesuatu yang dengannya najis itu bisa hilang. Hadat itu bisa terangkat, baik itu hadat kecil ataupun hadat besar, yaitu kita menggunakan air. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh para ulama, al-ma'u huwal aslu fit tathir. Dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, al-ma'u huwal aslu fit tathir. Air adalah barakallahu fikum alat dasar atau alat utama yang digunakan untuk bersuci. 6. Fala yakumu maqamahu illa bi idnin minasy-syari'. Dan tidak bisa, 6, tidak akan ada yang bisa menggantikan posisi air kecuali dengan izin dari syariat. Nah, air ini adalah alat yang paling utama yang dengannya kita barakallahu fikum bersuci. Dan tidak akan ada yang bisa menggantikan posisi air kecuali dengan izin dari syariat. Barakallahu fikum. Dengan keadaan-keadaan yang akan kita pelajari. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah ayat, wa yunazzilu alaikum minas samai ma'al liyutahhirakum bihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian dari langit air agar untuk mensucikan kalian dengan air tersebut, agar kalian bisa bersuci dengan air tersebut. Wa anzalna minas samai ma'an tahura, dan kami menurunkan dari langit air yang suci dan mensucikan. Ma'an tahura, air yang suci dan mensucikan. Bagaimana air barakallahu fikum yang dimaksud di sini, insyaallah akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang kelanjutannya. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.